prosesnya baru punya anak. Ada lagi yang kemudian berproses punya anak setelah dia menyedekahkan mobil kijangnya. Tidak jarang juga mobil BMW Mercy-nya. Itu kan ratusan juta harganya. Ada juga yang setelah punya anak itu punya anak dia menyedekahkan rumahnya. Jadi sebenarnya kalau Anda punya anak itu mahal sekali gitu loh. Sementara ada yang tidak ikut bayi tabung, tidak menghabiskan ratusan juta, tidak operasi kayak apa tahu gitu di rumah sakit, tidak mengikuti program sedekah, nggak ada sedekahnya, tiba-tiba ngobrol gitu. Sesungguhnya saudara kaya sekali. Karena itu, kekayaan yang Allah titipkan berupa anak, jangan disia-siakan pemirsa. Jangan disia-siakan. Betul-betul jangan disia-siakan. Ya seperti kita punya mobil lah ya kan. Kita mandiin, kita cuci, kita rawat. Seperti kita punya motor. Kita bersihin, kita mandiin, kita rawat, kita ganti oli dan segala macamnya. Seperti juga kita punya tanah, kita bersihin dari rumput-rumput ilalang. Ya, seperti juga kita punya rumah, kita kemudian perbaiki, kita cat apa segala macamnya. Seperti itu pula lah anak-anak kita. Jangan sampai kemudian anak-anak kita jadi kayak barang tak berharga. Tidak kita perhatiin, tidak kita apain. Ya. Tidak kita kemudian pedulikan, dia mau jadi apa terserah aja. Dia mau gimana terserah aja. Kita nganggap anak-anak kita udah gede, udah itu urusan dia lah. Bukan urusan kita orang tua. Jangan, itu kekayaan kita. Kalau sampai kekayaan itu tidak ada nilainya, Masya Allah Pak, Bu, Subhanallah. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang asetnya tidak ada nilainya toh. Karena dianggap tidak punya nilai itu perusahaan. Begitu di listing, nol sahamnya. Semua nol, bahkan minus. Jangan sampai anak-anak kita yang sesungguhnya anak-anak kita ini adalah aset bangsa kan. Dan bahkan aset saudara-saudara sendiri anak-anak ini, Subhanallah, lihat. Lucu-lucu, Assalamualaikum. Mana Assalamualaikumnya? Mana? Oh lagi makan pemirsa. Assalamualaikum. Kalau lagi makan gak boleh salam Ustadz, gak boleh ngomong. Iya, iya, iya. Terusin makannya ya. Ustadz gak dibagi nih. Cuman ini cakep nih. Semuanya cakep Subhanallah. Ini kekayaan kita. Tapi kalau kekayaan kita kemudian tidak kita rawat. Apalagi kemudian begini ya. Ente nempatin rumah aja dengan tidak hati ente. Rumah benci kok sama ente. Paham gak tuh kalimat? Gini loh, ente masuk rumah. Orang yang kerjaannya berantem mulu, ribut mulu. Hah? Orangnya tuh pendengki, pendendam, pemarah. Ente masuk rumah dia tuh gersang gitu. Sungguh pun bagus. Saudara masuk mobil, mobil yang sering dipakai mesum. Walaupun bagus, ente ada rasa-rasa apalah kalau ente itu bersih. Kecuali ente sama-sama mesum juga. Lain perkara. Anak-anak kita pun begitu. Kalau kita asuh dia dengan kasih sayang dan kelembutan, dengan agama yang betul, agama yang benar, dengan insya Allah apa pelajaran-pelajaran diniyah, belajar agama dan Quran dengan sunnah, maka anak-anak ini akan tumbuh ya dengan mengagumkan asetnya menjadi bernilai, setiap ucapannya menjadi tambahan amal buat orang tuanya, setiap apa yang dilakukannya menambah juga deretan amal buat orang-orang tuanya, keluarganya. Insyaallah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita hari ini, pagi ini, kita akan bicara di Wisata Hati edisi Sabtu Minggu tentang bagaimana kita memahami anak adalah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Yang mana yang malaikat? Oh, mana? Ustaz mau lihat. Ya udah ini aja deh. Tuh. Pemirsa, salah ajar kepada anak-anak, maka kita akan beroleh pusing yang terus-menerus. Anak gak rapi, ya, itu maka dia tidak akan rapi selama-lamanya. Ribut mulu. Habis makan benahin. Habis makan rapiin. Sampai gede, dia bakalan gak rapi-rapi. Ya, lalu habis buang air, siram. Gak bakal kesiram-siram. Sampai gede tuh. Pokoknya kalau habis buang air, jalan aja dilupa. Dia nyebok inget, siram gak inget. Hidup gak bersih, hidup gak tertib, itu tergantung ente pada ngajar. Ente ngajarnya cakep, cakep. Nah manakala kita tidak bisa mengajar, kita minta bantuan orang yang mengajar kan. Salah pilih sekolah juga, masalah juga. Assalamualaikum. Mane nih, udah makan kenyang ya. Siapa namanya ini? Mana? Hah? Mbak Hana. Hana, kalau ini namanya siapa? Hah? Salika. Oh, Salika. Salika belajar apa ini? Belajar sholat. Oh, seperti apa belajar sholatnya? Masjid. Masjid. Di masjid. Ustazah gimana coba? Ngajarnya gimana Ustazah? Kalau subuh-subuh, ada ayam nih. Pagi-pagi, kukuruyuk. Pagi-pagi ada ayam, kukuruyuk. Terus? Waktunya sholat, azan. Dengar azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Gitu ya? Ini yang laki udah pada pulang ya? Lagi sakit, Pak. Oh, lagi sakit yang laki-laki. Jadi sebenarnya itu seperti kita berinvestasi, pemirsa. Allah udah kasih kan kekayaan kan berupa anak sama kita. Tapi tatkala kita dikasih anak, kita gak bisa ngejaga. Mobil tuh ya gak pernah diganti olinya, gak pernah diservis. Minyak remnya gak pernah di apa cek. Remnya juga gak pernah diperiksa. Akhirnya jadi celaka. Nah anak-anak kita ini salah ajar celaka kita. Salah nitip juga salah celaka kita. Kita titip anak kita ternyata ke sekolah yang tidak ada sholat duhanya. Udah deh. Anak kita gak bakal kenal duha. Tahu gak? Ya kayak kita-kita gini gitu loh. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Berapa tahun tuh jadinya? 12 tahun. 12 tahun gak kenal sholat duha. Gak ada sholat duha. Pokoknya masuk jam 7, keluar jam 1. Masuk jam 7, keluar jam 1, jam 2. Begitu aja dari mulai SD. Itu orang-orang kayak begitu, Masya Allah. Kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah, biasanya tuh berupa misalkan masalah. Contoh misalkan dia punya utang segala macam yang membuat dia akhirnya balik ke Allah. Ah, alhamdulillah dia bisa selamat, dia kenal lagi duha, dia kenal lagi sholat malam, dia kenal lagi berjamaah. Tapi kalau tidak, bablas. Wong jangankan mereka-mereka yang tidak kenal Allah ya, yang diperkenalkan Allah saya di pesantren. Ya toh, godaan kan banyak banget. Terus tiba-tiba saudara sebagai orang tua merasa udah cukup mengontrol mereka, tidak perlu dikontrol lagi. Lewat yoga bisa ya. Lewat yoga. Ajarkan anak sholat malam, bangunin anak. Dan ajak anak ke masjid, ajak anak kemudian ngaji, ajak anak kemudian berbagi. Terus itu keajak tuh. Ikut mama yuk dek, ikut mama yuk kak. Kita mau ngasih orang miskin tuh di sana. Insya Allah mudah-mudahan dengan rezeki kita, adik, mama, papa bisa kemudian menyenangkan mereka. Kamu ada gak tabungan? Ajarin mereka nabung, ajarin mereka bersedekah. Bawa, nanti mereka tumbuh akan menjadi orang-orang yang bersedekah. Dan itu investasi itu. Itu investasi. Dan bedanya dengan rumah, mobil, motor, tanah. Kekayaan yang satu ini adalah kekayaan yang hidup. Kekayaan yang hidup. Dia beramal soleh, kita dapat amal solehnya. Dia beramal buruk, kita dapat amal buruknya. Dia ke sorga, kita bisa ke sorga. Dia ke neraka, jangan salah bos, kita bisa ke neraka juga. Anak-anak itu adalah suci. Gimana orang tuanya? Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tergantung bapaknya deh, mau jadiin dia Yahudi, mau jadiin dia Nasrani, mau dia jadiin Majusi, terserah bapaknya. Apalagi kita masih hidup nih sebagai orang tua. Jangan kita peduli terhadap harta yang berupa dunia saja, tapi kita coba peduli terhadap harta yang berupa anak-anak keturunan kita. Demi Allah, tuanya kita nanti akan berlindung kepada mereka juga. Bayangkan ketika di masa tua anak-anak kita tidak punya akhlak terhadap kita. Ini mama nih ngerepotin aja, ih tua juga. Waduh, kita dengar kalimat itu aja tuh udah tua juga. Aduh, rasanya sakit bener gitu. Tapi kalau kita ajarkan anak lembut-lembut, kita usapin palanya. Nah, sekarang mama ngusapin kamu. Nah, mama gak tahu seperti apa nanti mama udah tua. Barangkali kamu yang ngusapin mama. Mama lagi sakit, mama datang pakai air wudhu. Kamu usapin mama dengan tangan yang berbalut wudhu. Kamu duduk di samping mama, kamu baca Ar-Rahman, kamu baca Yasin. Kamu baca surah-surah yang bisa menyembuhkan mama. Apalagi kemudian anak-anak kita menjadi imam sholat. Bedeh, itu kekayaannya dahsyat. Yang laki-laki ajarkan anak-anaknya azan. Ajarkan azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selagu-lagunya anak-anak deh. Pokoknya intinya apa? kekayaan Allah yang satu ini jangan sampai disia-siakan, saudara. Kalau Allah melihat kita nih menyia-nyiakan anak, jangan sampai kemudian Allah mengambil titipannya kembali dalam keadaan Allah tidak ridho sama kita. Bahaya, bahaya. Dan insya Allah doa anak yang saleh akan menyelamatkan kita sebagai orang tuanya dari azab Allah, dari neraka, dari kesulitan dunia, dari siksa kubur, dari sakratul maut. Dari kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi setelah yang berikut ini. Saya Yusuf Mansur. Belum, wassalamualaikum ya. Iya, iya, iya. Atau segmen lagi. Ya, silakan. Ada doa, saudara, buat anak-anak saudara, supaya anak-anak saudara itu menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Gimana coba doanya? Sederhana, ikutin saya ya. Pemirsa, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat, salawat. Jadi bismillah, salawat, salawat ini nganterin semua doa. Oke? Okay? Habis itu pemirsa istighfar. Beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian saudara memuji Allah. Alhamdulillah. Paling tidak alhamdulillah. Lebih cakep lagi pujian itu bunyi. Misalkan begini. Alhamdulillah ya Allah, anak saya udah umur 3 tahun. Atau anak saya umur 5-6 tahun. Tahun depan akan masuk SD. Mudah-mudahan tidak salah milih SD. Tahun besok bakal masuk TK. Mudah-mudahan tidak salah milih TK, seperti itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, salawat, Allahumma sholli salim barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian hamdalah, istighfar ya. Astaghfirullahalazim. Catat, catat. Catat pemirsa. Satu, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lebih bagus kalau istighfar itu pemirsa diterjemahkan, dibikin wide, dibikin lebar. Contoh, ya Allah, rasanya mungkin saya salah nih didik anak saya. Saya gak ngajarin dia sholat berjamaah, gak ngajarin dia Quran, gak ngajarin dia bersedekah, gak ngajarin dia ke masjid, gak ngajarin dia hormat pada orang tua. Kita ngakulah, ngaku kurang, ngaku salah, ngaku gak becus mendidik anak kita, ngaku kita tidak mampu memelihara amanah Allah. Itu istighfar. Jadi jangan kering juga. Jangan istighfar tuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak bakal benar. Jadi ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, ada lintasan di pikiran dan hati kita bahwa kita ini punya banyak kesalahan itu. Nah habis itu hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah pada saat kita berhamdalah, hamdalahnya ini juga kalau bisa dilebarin. Contoh, alhamdulillah ya Allah, orang lain gak pada punya anak, saya punya anak. Insya Allah pemirsa yang belum pada punya anak, kita doain. Nanti di ujung segmen ini kita udah mulai berdoa lagi nih. Iya kan, kemarin rekaman, kagak ada doanya. Ini gue rekaman sebenarnya. Tapi ini rekaman baru, nanti kita berdoa. Kita, alhamdulillah ya Allah, anak saya lahirnya sungsang tapi selamat juga. Alhamdulillah anak saya kemarin gak bisa jalan, sekarang jalan. Kemarin anak saya gak bisa ngomong, sekarang ngomong. Alhamdulillah. Jadi gak kering. Bukan begini nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba lihat, perhatikan. Saya aja tidak bisa mengerti bacaan saya. Coba perhatikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bener kan bukan alhamdulillah itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan ngejar target, bos. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali tapi matok. Alhamdulillah. Tapi sambil ngebayangin, kemarin anak kita susah makan, sekarang gampang makan. Kemarin kita gak punya duit buat ngempanin anak, sekarang punya duit. Kemarin kita gak punya duit sekolahin anak, sekarang punya duit sekolahin anak. Baru kemudian konten. Konten. Bismillah, salawat, istighfar, hamdalah, konten. Nah konten ini, Anda maunya apa? Anda pengen apa anak ente? Misal, Anda arsitek. Anak ente pengen jadi arsitek. Terjemahin deh ke bahasa Arab. Susah kan? Buka kamus dulu nih. Ya Allah, ija'al auladi muhandis. Gitu kan ya? Ya Allah, jadikan anak-anak kami insinyur, arsitek. Susah, bos. Udah aja pakai bahasa dewek. Ente bahasa Jawa. Ya pakai bahasa Jawa. Saya pengen anak saya jadi insinyur. Bahasa Jawanya apa? Alah, bahasa Jawa apaan tuh? Kulo. Apa bahasa Jawa, Pak? Enggak paham. Saya lagi di Jogja, pemirsa. Rekamannya di Jogja ini, subhanallah. Pakai bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Banjar, bahasa Sulawesi, bahasa apa sajalah. Ya. Pada saat konten itu konten urutan konten, ya Allah jadikan anak saya arsitek, tapi arsitek yang jujur, bersih, tanggung jawab. Kalau Anda dokter, ya Allah pengen anak jadi dokter, ya Allah anak saya mudah-mudahan menjadi dokter yang bijaksana, yang arif, yang berakhlak, yang ngajarin doa, yang begini begitu. Anak Anda pengen jadi pengusaha? Ya Allah jadikan anak saya begini pengusaha yang doanya konten. Nah, anak Anda pengen jadi apa lagi? Anak Anda tuh dirasa susah gitu, makannya susah, minum susah, mandi susah, pakaian susah, enggak mandiri. Udah aja pakai bahasa Indonesia. Ya Allah anak saya tuh ya susah mandinya, susah minumnya, susah makannya, susah ngajinya, susah disuruh ke masjidnya. Maka jadikanlah anak saya mudah makan, mudah minum, gampang mandi, gampang ngaji, gampang ke masjid. Apa aja, konten apa aja gitu. Nah, terakhir tutup lagi. Tutup lagi sama apa? Sama salawat lagi. Sama istighfar lagi. Sama hamdalah lagi. Begitu, contoh nih konkret nih, contoh konkret. Ini contoh benar ya, sambil diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Maafin kami ya Allah. Bila kami salah kasih makan anak, ada nyelos rezeki haram, ngasih contoh perbuatan yang buruk, tidak baik, ngajarin yang tidak berakhlak, malas ibadah dari kami ya sehingga anak-anak ikut jadi malas. Minta ampun ya Allah bila ada kesalahan-kesalahan kami di dalam mendidik anak, mengasuh anak, memberi makan anak. Maafin kami ya Allah. Astagfirullahaladzim wa tubuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah. Kami udah punya anak. Ya Allah ada yang satu, ada yang dua. Saya juga lima ya Allah. Mudah-mudahan yang belum punya bisa punya anak keturunan. Amin. Ya Allah segala puji bagimu yang telah menghadiahkan kami anak keturunan. Dan insya Allah akan menghadiahkan yang belum berketurunan keturunan, insya Allah. Ya Allah jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizoh, apal Quran, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang bagus, winter, cerdas, mandiri, tangguh, ahli ibadah, doyan ke masjid, demen baca Quran, bisa bangun malam, cinta sholat duha, gemar berbagi. Mudah-mudahan anak-anak kami ya Allah hidupnya lempeng, lurus, sekolahnya bagus, kuliahnya tinggi, sampai S3, gampang kerjanya, gampang usahanya, gampang berkeluarganya, gampang punya anak turunannya. Dan mudah-mudahan anak-anak kami ya Allah sehat, banyak umur, rizkinya juga halal. Ingat sama kami nih orang-orang tuanya untuk mendoakan kami terus, baik dikala kami hidup dan bahkan nanti diperlukan lagi ketika kami sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi menasihati anak kami, menurut anak kami tetap ingat kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan juga kami ayah dan ibu yang baik buat anak turunan kami. Jadikan kami ini guru yang baik buat anak murid kami. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik buat kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan anak-anak kami dan kami adalah hambamu yang baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Astaghfirullahaladzim tubuh leh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, itulah tadi doa serius, tapi sekaligus contoh. Komplit. Salawat, istighfar, hamdalah, konten. Salawat, istighfar, hamdalah. Mudah-mudahan pemirsa, kita bisa ketemu lagi di episode Sabtu Minggu, masih belajar seputar anak keturunan. Kira-kira ya 2-3 episode lah insya Allah. Sebentar. Udah ikutan patungan usaha yang hotel dah? Mudah-mudahan ada yang ikutan, tapi hasilnya disedekain. Sedekahnya buat anak keturunan. Wah, saya tambah hormat lagi dah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.